kembali padamu. Tapi apalah dayaku, kini ku tak ada yang punya. Tapi ku tak bahagia. Merasakan cinta hanya daripadamu. Kini ku tak temukan cinta. Sekarang bersama dia, tapi hatiku tak bisa terpindah ke lain hati. Seperti dulu.